Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, sore ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama, terutama mendalami ilmu yang hukumnya adalah fardu ain. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Muslim di sini mencakup muslimah. Wajibnya di sini barakakum ada dua. Wajib yang fardu ain dan wajib yang fardu kifayah. Kalau fardu ain, kewajiban tersebut mencakup seluruh manusia yang beragama Islam yang sudah balig dan berakal. Dia budak atau merdeka, itu tetap wajib. Baik dia sebagai suami, baik dia sebagai istri, baik dia sebagai anak yang sudah balig, maka itu wajib fardu ain. Kata para ulama barakallahu fikum, belajar ilmu agama itu terbagi dua. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain atau fardu kifayahnya ini barakallahu fikum dilihat dari ilmu yang akan dipelajarinya, yang dengannya akan diamalkannya. Ilmu yang wajib dipelajari dengan hukum fardu ain adalah barakallahu fikum ma la yastaqimu dinul abdi illa bihi min ma'rifatil aqidah as-sahihah wa ma yudaduha au yankusuha, yakni sebuah ilmu yang agama seseorang tidak akan tegak kecuali dengannya, berupa ilmu akidah yang benar, ilmu tauhid, dan lawan dari akidah dan tauhid yakni kesyirikan dan pembatal-pembatalnya. Maka barakafikum, mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid itu wajib mencakup seluruh muslim dan muslimah yang sudah balig. Maka sebagai kepala keluarga, istri wajib untuk tahu, maka diajari oleh suaminya apabila tidak hadir taklim. Ini tauhid, ini akidah, barakafikum, ini lawannya, dan ini macam-macamnya. Kenapa demikian? Karena kalau orang itu tidak bertauhid dan berakidah yang benar, maka barakafikum, agama dia tidak akan tegak. Walaupun sholat, sholatnya lam tuqbal, tidak diterima. Misalkan dia sholat, ternyata selalu ada riya. Dia sholat, tetapi pada hatinya ada keyakinan-keyakinan syirik. Misalkan dia meyakini, barakakikum, bolehnya ya bertawassul, menjadikan para nabi atau orang-orang wali atau orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh, untuk dimintai tolong syafaat. Hanya semata-mata keyakinan seperti itu sudah syirik, barakakikum. Wa ma'rifati ahkami sholah wa zakah wa siyam wal hajj wal umrah ai arkanal islamil khomsah. Demikian pula ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari adalah ilmu tata cara sholat yang benar, kemudian berzakat, berpuasa, haji dan umrah. Barakakikum. Maka ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari itu adalah yang terkandung pada rukun iman. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kitab-kitabnya, kemudian kepada hari akhir, dan iman kepada qada atau takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu semuanya. Kemudian yang terkandung pada semua rukun Islam, tentang syahadat, tentang sholat, zakat, puasa dan haji. Ini fardu ain, wajib semuanya untuk tahu. Kata para ulama, la ahada yu'dharu bi jahlihi. Tidak ada satupun seseorang yang diberi udzur apabila bodoh, tidak mengerti, tidak tahu pada ilmu yang hukumnya fardu ain. Akidah yang benar, tauhid yang benar, lawannya apa, barakafikum, kemudian rukun Islam yang ada. Kalau bodoh tentang itu, tidak diberi uzur. Apalagi zaman sekarang ini, barakafikum, dakwah itu mudah. Di pelosok pun, barakafikum, sudah tersentuh dakwah. Ya, sudah tersentuh dakwah. Maka nanti di hari akhir, tidak ada. Ya, setelah diutus Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, kemudian dia minta uzur. Oh, saya tidak pernah dengar. Tapi apakah pernah Anda diajak taklim? Iya, tapi saya tidak mau. Ya itu, barakafikum. Kemudian ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah, barakafikum, yakni apabila ada sekelompok orang mewakili untuk mempelajarinya, maka gugur bagi yang lain, itu adalah barakafikum, ilmu tentang fikih muamalah atau fikih warisan atau fikih pernikahan atau tentang hukum-hukum had. Namun kalau tentang pernikahan, ketika hendak menikah dia wajib barakafikum untuk ya berilmu sebelumnya. Kalau terkait ilmu muamalah, maka ini barakafikum hukumnya fardu kifayah. Masih bisa untuk barakafikum diwakili oleh yang lain. Adapun ilmu membaca Al-Qur'an, karena kita wajib ya membaca Al-Quran yang benar. Ya, maka wajib fardu ain setiap muslim untuk bisa membaca Al-Quran. Barakatuhikum. Adapun harus bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, barakatuhikum, maka ini wallahu ta'ala bisawab, bisa jadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. Ya. Tapi barakatuhikum, ya, selama dia belajar dan mengetahui thayyib apa yang menjadi ya keharusan untuk dia lakukan seperti ilmu-ilmu fardu ain, maka sudah cukup bagi dia barakallahu. Oleh karena itu di rumah taklim ini untuk Senin sampai Kamis itu adalah pelajaran-pelajaran yang tafsiliyah, yang rinci. Maksudnya yang barakakum pelajaran-pelajaran yang agak memperdalam seperti muamalah, akhlak, adab, fikih. Adapun hari Sabtu dan hari Ahad itu adalah pelajaran tauhid dan akidah. Maka barakakum kalau kita ya dari keterangan para ulama tidak ada udzur yang syar'i. Ya. Bukan karena sakit. Ya, bukan karena udzur yang syar'i, ya. Lalu tidak datang, maka kata para ulama, ya, jelas itu adalah annahu minal maksiyah. Merupakan kemaksiatan. Akan tetapi kalau ada udzur yang syar'i, maka yang wajib bagi dia adalah istima', dia mendengarkan atau mencari khabar, mencari tahu apa hasil taklim pada hari itu. Mungkin dengan mendengarkan rekaman barakakum. Yang inti dari semua ini adalah barakakum tidak boleh bodoh dari ilmu agama yang hukumnya fardu ain, yakni ilmu yang mencakup pada dalam rukun iman dan rukun Islam barakakum. Oh iya. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan inti kitab tauhid. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Wa an Tariq Ibn Shihab, dan dari Tariq bin Shihab. Tariq bin Shihab ini barakakum diperselisihkan oleh para ulama bahwasanya beliau itu sahabat atau tabi'in. Banyak yang menyatakan beliau adalah sahabat. Barakakum. Namun pada hadis ini, ya, para ulama berselisih apakah beliau itu mendengarkan langsung dari Nabi atau tidak. Insya Allah akan kita bahas. Dari Tariq bin Shihab anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubab, ada seseorang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, dikarenakan seekor lalat. Wadakhalan naro rajulun fi dzubab, dan ada juga seseorang yang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana bisa hal itu wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, marra julani ala qaum lahum sanam la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Kata Nabi, Dulu ada dua orang laki-laki yang melewati sebuah kaum, yang mana kaum tersebut, masyarakat tersebut memiliki berhala. Tidak boleh satupun seseorang atau tidak boleh seorang pun melewati berhala tersebut kecuali ya diharuskan baginya bertaqarrub, mendekatkan diri kepada berhala tersebut dengan menyembelih, berkorban syai'an, dengan apa saja. Qalu li ahadihima, maka barakallahu fikum, orang-orang penyembah berhala ya ketika itu, yang menjaga berhala, yang menyembah berhala ya, mengatakan kepada salah seorang dari dua orang yang melewatinya, karena memang orang asing, mereka mengatakan qarrib, ya, mendekatkan dirilah kamu kepadanya, ya, berkorbanlah kamu. Qala, maka salah satu dari keduanya mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku korbankan. Qalu, mereka penyembah berhala yang tinggal di tempat itu mengatakan, qarrib walau dzubaban, tetaplah kamu berkorban walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu, maka orang tersebut berkorban dengan seekor lalat, ditangkap lalu diberkahikum, dipersembahkan untuk berhala tadi. Fakhallu sabilahu, maka berkahikum, penyembah berhala yang lain itu ya, orang-orang yang ada di situ membiarkan, melepaskan ya laki-laki tadi, dibebaskan. Fadakhalan nar, namun laki-laki yang bebas tadi, yang berkorban untuk berhala dengan seekor lalat, dia pun masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhir, maka para penyembah berhala yang lain dan penjaga-penjaganya mengatakan kepada ya salah satu dari dua orang, namun yang lainnya, qarrib, berkorbanlah kamu. Qala, maka dengan keimanan yang ada pada dirinya dia mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, aku tidak memiliki atau aku tidak pantas berkorban dengan sesuatu kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Fadorobu unukahu, maka orang-orang penyembah berhala tersebut pun akhirnya memenggal leher laki-laki tadi. Fadakhalal jannah, namun barakallahu fikum, dia mendapatkan balasan yang baik, dia pun akhirnya masuk ke dalam surga. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Tariq bin Shihab barakallahu fikum. Ada yang mengatakan Tariq bin Shihab ini ya, yang beliau adalah Tariq ibnu Shihab al-Bajali al-Ahmasi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau adalah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi. Ra'an Nabiya alaihi salatu wassalam, beliau melihat Nabi, berarti sahabat. Walam yasma' minhu, namun terkait hadis ini beliau tidak mendengar langsung dari Nabi. Fahadithuhu mursal, maka hadis tersebut mursal, yakni ada yang terputus. Ya, barakafikum. Ada yang terputus. Mursal itu barakafikum, ada satu perawi itu yang terlangkahi, hilang, terputus. Barakafikum. Misalkan begini. Saya mengatakan Abu Faruk ya mengatakan A. Barakafikum. Padahal saya tidak bertemu Abu Faruk. Ya. Saya mengatakan demikian kepada Abu Raihan. Pendengar demikian dari Abu Raihan. Tapi saya mengatakan Abu Faruk. Harusnya kan saya mendengar Abu Raihan berkata, Abu Raihan berkata, dia menceritakan dari Abu Faruk. Kalau hadis seperti itu, barakafikum. Namanya hadis seperti itu. Sanadnya tersambung. Imam Al-Bukhari mendengar dari misalkan barakafikum seorang perawi. Terus sampai pada tabi'in. Tabi'in kepada sahabat, sahabat baru kepada nabi. Barakafikum. Tapi kalau ada yang diputus, dihilangkan tapi langsung dilangkahi. Barakafikum. Kalau yang itu adalah satu rawi ya, maka itu disebut mursal. Ya, sebut mursal. Kalau di pertengahan mungkote. Ya, barakafikum terputus. Maka dhaif. Namun barakafikum hadis ini para ulama ada yang menyatakan dhaif lemah karena mursal. Karena kata sebagian ulama Tariq bin Shihab ini bukan sahabat. Sementara barakafikum pendapat yang paling rajih yang benar adalah hadis ini mauquf. Ya, hadis ini mauquf. Hadis yang disandarkan kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Jadi Tariq bin Shihab ini menceritakan hadis ini dari Salman Al-Farisi, mendengar dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi barakafikum mendengar dari nabi. Namun Tariq bin Shihab ini langsung menceritakan bahwasanya Rasul bersabda tanpa menyebutkan barakafikum aku mendengar Salman Al-Farisi misalkan bahwasanya beliau mengatakan Rasul bersabda, baru seperti itu lengkap. Barakafikum. Ya. Oleh karena itu kalau kita menceritakan berita kepada orang lain itu sebenarnya harus disandarkan kepada siapa pengucapnya. Barakafikum. Jadi yang benar hadis ini adalah mauquf. Ucapan Salman Al-Farisi. Namun ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat, lahu hukmur rafi. Hukumnya itu terangkat menjadi hujjah. Kenapa? Pertama barakafikum, Salman Al-Farisi ini seorang perawi dalam hadis ini yang gugur ya barakafikum, maka hadisnya mursal. Hadis mursal itu kalau yang mursal yang gugur adalah sahabat, maka hujjah, tidak masalah. Kenapa demikian? Karena seluruh para sahabat itu udul, adil. Diterima persaksiannya. Seluruh para sahabat itu soleh, tidak pernah berdusta. Misalkan ada sebuah hadis bahwasanya ada seorang sahabat, tidak disebut namanya, tapi disebut seorang sahabat berkata kepada nabi. Penyebutan sahabat tidak dengan adanya nama di situ dalam ilmu hadis disebut barakafikum hadis yang tidak dianggap bermasalah. Majhulnya para sahabat, tidak diketahui namanya para sahabat, itu tidak masalah. Karena seluruh para sahabat itu adalah adil. Ini yang pertama. Yang kedua barakafikum, hadis ini diterima ya, memiliki hukum rafu. Rofa, yakni terangkat marfu, ya, marfu'ul hukmi terangkat, yakni dianggap sabda Nabi dikarenakan para sahabat itu tidak berani berbicara tentang ilmu gaib kecuali memang benar-benar langsung mendengar dari Nabi. Hadis yang kita baca ini adalah terkait masuk ke dalam surga atau neraka. Seorang sahabat barakallahu tidak akan pernah berdusta atau tidak akan berbicara terkait akidah kecuali benar-benar barakallahu mendengar dari Nabi. Karena para sahabat itu memiliki barakallahu sifat adil. Ya, jadi hadis ini dianggap hadisnya sahih. Ya, sah. Ya. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini barakallahu fikum, ya, Nabi menceritakan dakhalal jannah rajulun fi dzubab. Ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga dengan sebab lalat, seekor lalat. Dan ada juga yang masuk ke dalam neraka dikarenakan lalat. Maka para sahabat bertanya, barakallahu fikum, ya, bertanya dikarenakan hal itu teranggap aneh. Maka Nabi mengatakan dengan menceritakan barakallahu fikum, yakni ketika itu ada dua orang, ya, yang melewati sebuah kaum yang memiliki sonamun, berhala. Sonam itu adalah makanan manhutan ala surah, sesuatu yang dipahat sehingga membentuk gambar, membentuk sebuah bentuk hewan atau makhluk hidup, patung, sonam itu, ya, patung. Kalau surah itu gambar, maka barakafikum sonam, patung itu lebih bahaya, lebih jelek daripada gambar. Ketika pada hadis Nabi menceritakan para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang padanya ada surah, ada gambar. Dan gambar itu tidak mesti harus timbul. Ya, tidak mesti harus timbul. Tidak timbul yakni langsung mulus dengan media yang ada tetap haram. Ya, dikarenakan Nabi barakallahu fikum ketika itu wajah beliau memerah ketika masuk rumah dalam keadaan istri beliau yang bernama Aisyah memasang sebuah tirai, ya, yang ada gambarnya. Tirai dari kain. Itu tidak timbul, ada gambarnya. Ternyata gambar makhluk bernyawa, hadiah dari seseorang. Dibuat korden. Lalu bagaimana dengan TV? Ya, lebih-lebih lagi bergerak. Sekiranya TV itu ditaruh di zaman Nabi, barakallahu fikum, tentu, ya, lebih aneh lagi. Dan barakallahu fikum, para malaikat juga tidak masuk pada rumah yang ada anjingnya. Maka barakallahu fikum, Nabi juga mewajibkan apabila ada patung hendaknya dipotong kepalanya. Ya. Maka tidak cukup ditutup matanya atau dicongkel, yang penting tidak kelihatan hidung, mata dan kedua mata dan hidung. Atau ada gambar hanya dicoret matanya, ya, lalu hidungnya. Ternyata tambah terang. Ya, matanya tambah hitam, tambah terang. Tapi barakallahu fikum semuanya, sak telinganya, sak rambutnya. Barakallahu fikum. La yujawizuhu, yakni la yamurru bihi wa la yata'addahu. Yang mana kedua laki-laki tersebut, ya, tidak boleh melewati, ya, dan tidak boleh melampaui. Ya, berhala tersebut kecuali harus berkorban terlebih dahulu untuk berhala tersebut, yakni yuqarrib yadbah, yakni menyembelih. Kalau lalat mungkin tidak disembelih, tapi dikiaskan dengan menyembelih berkorban. Barakallahu'alaikum. Akhirnya yang satunya mengiyakan, memenuhi keinginan ya ubadus sonam, penyembah berhala yang ada di situ, lalu dibiarkan, dilepas, ya tidak ditawan, namun dia masuk ke dalam neraka. Sementara yang lain barakallahu'alaikum, dia tetap pada pendiriannya. Dia mengatakan makuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, tidak pantas bagiku untuk berkorban dengan sesuatu yang ditujukan kepada selain Allah azza wa jalla. Namun barakallahu'alaikum, menyebabkan dia dipenggal lehernya dan akhirnya masuk ke dalam surga. Barakallahu'alaikum. Kalaulah dia takut dengan pedang, dikarenakan memang itu benar-benar ancaman, maka barakallahu'alaikum, boleh bagi dia ya untuk ya memberikan ya berkorban dengan lalat misalkan, tetapi hatinya tetap dalam keimanan, mengingkari. Namun barakallahu'alaikum, dalam hal ini dia lebih memilih syahid, lebih memilih syahadah, ya kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya barakakikum, Allah putuskan untuk dia, dia masuk ke dalam surga. Kemudian al-makna ijmali lil hadis, makna secara global pada hadis ini, yukhbirun nabiyyu alaihi salatu wassalam an khuturatis syirki wa sana'atihi. Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan tentang bahayanya kesyirikan dan kejelekannya. Ya. Barakallahu'alaikum. Mungkin manfaatnya di dunia dia hanya sebentar, bebas dari tawanan. Namun barakallahu'alaikum, dengan bebasnya dia dari tawanan dengan melakukan kesyirikan dalam keadaan hatinya tidak mengingkari, ya, dia tetap saja masuk ke dalam neraka. Maka kesyirikan ini merupakan perkara yang khatir, yang sangat bahaya dan sangat jelek. Barakallahu'alaikum. Fayuhadditsu ashabahu, maka Nabi menceritakan kepada para sahabatnya. Wa yabda'u haditsahu bibidayatin taj'alun nufusa tastaghribu wa tatatalla'u ila siyaqi hadzal hadis. Dan Nabi mulai menceritakan hadis beliau dengan permulaan yang membuat jiwa-jiwa pendengar, yakni para sahabat ketika itu, menjadi tercengang. Dan hal itu bisa dilihat dari teks hadis, dakhalal jannah rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab, yakni ketika Nabi mengatakan ada seseorang yang masuk ke dalam surga karena seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Barakallahu'alaikum. Para sahabat tercengang dan merasa aneh, dikarenakan hal itu membuat barakallahu'alaikum seakan-akan tidak percaya. Dikarenakan sesuatu yang ternyata remeh bisa memberikan efek yang demikian besar, masuk ke dalam neraka. Sayun yusirun atau sayun yasirun sababa amron khotiron. Lalat adalah sesuatu yang mudah untuk didapat, sesuatu yang remeh, namun menyebabkan, memunculkan perkara yang sangat bahaya. Wa aujaba su'ala an tafsilihi, maka pernyataan Nabi ada seseorang yang masuk ke dalam neraka dan masuk ke dalam surga karena lalat, menyebabkan para sahabat bertanya tentang rinciannya. Wahuna yufassilu fayaqul, maka di sini Nabi memberikan rincian dengan mengatakan inna rajulain yadharu annahuma min bani Israil, bahwasanya ada dua orang laki-laki, kata para ulama, yang nampak tentang dua orang laki-laki, siapa mereka, bahwasanya mereka itu adalah bani Israil, dari kalangan bani Israil. Barakallahu. Aradal ubura ma'a makanin yahillu fi sahatihi sonamun yufarridu ala man arada tujawizuhu ayyad bahalahu taqarruban ilaihi wa ta'ziman lahu. Yakni terkait dua orang laki-laki yang hendak melewati sebuah tempat, yang mana di tempat tersebut ada sebuah halaman yang berdiam padanya sebuah berhala. Dan orang yang hendak melewati berhala tersebut diwajibkan untuk menyembelih, bertakarrub, berkorban, dan mengagungkan berhala tersebut. Fatalaba ubbadu dzalika sanam minar rajulain attamasyi ala hadzal nidam asyirki. Maka banyak para penyembah berhala yang ada di tempat itu menuntut dua orang laki-laki yang sedang melewati berhala tadi untuk ya mengikuti perintah mereka yang mengandung kesyirikan. Barakallahu. Ini menunjukkan memang ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-112 bahwasanya ya setan dari kalangan jin akan senantiasa bekerja sama dengan syaitan dari kalangan manusia, yakni orang-orang kafir. Saling membisiki untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik barakakum itu adalah para nabi maupun pengikutnya yang dihalangi oleh mereka. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli bani atau likulli nabiyyin aduan syayatinil insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din yukhrifal qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi ada musuh dari kalangan syaitan-syaitan bangsa jin, bangsa manusia, dan syaitan-syaitan bangsa jin. Syaitan bangsa manusia itu ya orang-orang kafir itu, ya orang-orang munafik, yang mereka adalah munafik i'tiqadi, yang benar-benar kafir namun menampakkan keislaman. Yuhi ba'duhum ila ba'din yukhrifal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, setan dari kalangan bangsa jin membisikkan kepada setan dari kalangan bangsa manusia. Dikatakan setan dari kalangan bangsa manusia dikarenakan sifat-sifatnya seperti setan. Tidak senang dengan keimanan. Selalu berbuat kekufuran dan menyebarkan kekufuran. Selalu barakakum menghalangi manusia dari keimanan dan ketaatan kepada Allah. Maka mereka nama lainnya adalah setan dari kalangan bangsa manusia. Barakakum. Ketika di ruqyah benar-benar ada setannya, ada jinnya, terkadang kesurupan keluar dari tubuhnya. Ya, barakallahu. Masing-masing dari mereka membisikkan dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Ya, barakallahu. disuruh berkorban, tidak punya untuk berkorban. Unta, sapi, ayam, ya, kambing tidak ada. Qorib walau dubaban, ya sudah, berkorbanlah walau lalat, remeh, lalat, barakah fikum. Seperti itu. Akhirnya syaitan berhasil, ya, menumbangkan, mengalahkan, ya, salah satu dari orang tersebut. Dan para ulama bersepakat, orang tersebut itu awalnya muslim, ya, karena diantara faedah hadis ini, ya, kalau orang tersebut bukan muslim, maka dia tidak akan dikatakan oleh Nabi dakhalan nar fi dzubab, ya, maka dia masuk ke dalam neraka dikarenakan lalat. Harusnya kalau orang kafir, tidak lalat pun sudah masuk. Kata para ulama, barakah fikum, ya, ar-rajul kana musliman, laki-laki tersebut itu awalnya muslim. Wa illa, kalau tidak muslim, tidak mungkin, lam yakul, maka tidak mungkin Nabi mengatakan, dakhalan nar fi dzubab, akhirnya dia masuk neraka karena lalat. Tanpa lalat pun, yang dia persembahkan untuk, ya, berhala, kalau dia tidak muslim, sudah masuk neraka. Barakallahu. Ini menunjukkan, ya, amalan syirik, amalan atau kemurtatan itu, barakallahu fikum, ada di sekeliling kita. Ya, barakallahu fikum. Fa amma ahaduhuma fa'tadzara bil adam. Salah satu dari keduanya minta udur kalau dia itu tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk dikorbankan. Faqana'u minhu bi'aisarin syai'in. Maka mereka, para penyembah berhala yang ada di tempat itu, menawarkan kepada orang tersebut dengan mencukupkan apa yang membuat dia paling mudah, yakni seekor lalat. Li'anna maksudahum husulul muwafaqati ala syirki, karena yang dimaukan oleh penduduk yang ada di situ yang menyembah berhala tersebut adalah, ya, tercapainya amalan kesyirikan tersebut walau dengan seekor lalat. Na'udzubillah min dzalik. Fadzabaha, lalu ternyata orang tadi mengikuti kemauan mereka dan akhirnya menyembelih atau mempersembahkan listonam untuk berhala tersebut, dubaban, seekor lalat. Fatarokuhu yamurru, akhirnya mereka meninggalkan laki-laki tadi dan melepas, ya, dibiarkan bebas, tidak ditawan, tidak dipenggal lehernya karena telah memberikan persembahan untuk berhala mereka. Fadakhala bisababi fi'li hadza nar jahannam, maka dengan sebab perbuatannya tersebut dia masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Neraka jahannam ini tempatnya, ya, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, barakallahu fikum. Kerak yang paling dalam dalam neraka adalah jahannam. Li'annahu fa'ala syirka wa wafaqahum alaihi. Kenapa masuk ke dalam neraka jahannam? Karena kan dia telah melakukan kesyirikan dan mencocoki mereka, para penyembah berhala yang lain, dalam melakukan kesyirikan. Satu orang telah bebas dari mereka, barakah fikum, namun menuai, ya, celaka yang abadi, kesengsaraan yang abadi, yakni masuk ke dalam neraka jahannam. Wa talabu minal akhir, setelah itu para penduduk yang ada, penyembah berhala tersebut, menuntut kepada laki-laki yang lain yang melewati berhala tersebut, ayyuqarribalis sonam, untuk mempersembahkan berhala, untuk mempersembahkan kepada berhala. Fa'tadzara, namun orang tersebut minta udur. bi anna hadza syirkun, bahwasanya hal tersebut adalah kesyirikan, sekalian dakwah. Sudah minta udur, sekalian dakwah. Ya, tidak alasan-alasan yang tidak masuk akal. Langsung masuk akal alasannya. Ya, barakakum. Wala yumkinu ayyaf alahu, dan dia mengatakan bahwasanya dia tidak mungkin, tidak mau untuk melakukannya. Faqataluhu, akhirnya mereka pun membunuh laki-laki tersebut. Fadakhalal jannah, akhirnya laki-laki tersebut Allah masukkan ke dalam surga. Limtina'ihi minasyirki, karena dia enggan melakukan kesyirikan. Taruhannya nyawa, barakah itu. Taruhannya nyawa. Kemudian munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab ini. Annahu dalla ala anna dzabha ibadatun. Hadits ini menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Ya, menyembelih itu adalah amalan ibadah. Wa anna sorfahu li ghairillah syirkun. Dan sesungguhnya memalingkan sebuah ibadah, sesembelihan untuk selain Allah adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Barakallahu. Telah lewat ya rincian dari menyembelih. Ada kalanya barakallahu itu adalah ibadah, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Yakni yang padanya ada unsur takzim, pengagungan. Dalam hal ini pada syariat Islam adalah ketika Idul Adha. Ya, maka kita berikan untuk Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Walaupun di hari itu dia menyembelih, tetapi untuk selain Allah maka tetap syirik. Yang lain adalah barakafikum, hukumnya adalah mubah. Namun dengan membaca basmalah sebelumnya. Apabila untuk dimakan, dinikmati, dijual belikan, barakafikum. Dan ada kalanya adalah wajib, yakni untuk barakafikum memuliakan tamu. Kalau memang dia memiliki banyak kemampuan untuk menyembelih hewan yang dia miliki, maka wajib ketika itu memuliakan tamu barakafikum dengan yang paling baik. Memuliakan tamu itu wajibnya adalah satu hari. Hari kedua, ketiga, dan seterusnya itu sunnah. Ya. Hari pertama itu wajib untuk dimuliakan dengan kita memberikan apa yang kita miliki. Barakafikum. Yang terakhir, ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula, faedah yang pertama, bayanu khuturatis syirki walau fi syai'in qalil. Hadis ini menjelaskan bahayanya kesyirikan walaupun dengan sesuatu yang remeh. Ya, sebagaimana pada hadis ini barakafikum, lalat adalah ya sesuatu yang remeh, tidak ada harganya. Ya, dijual tidak laku, dimakan tidak barakafikum berfaedah, malah barakafikum ada penyakit padanya. Namun bukan berarti sia-sia saja Allah menciptakan lalat. Semua yang Allah ciptakan yang mengandung kebaikan atau mengandung kejelekan padanya, semuanya ada hikmahnya. Oleh karena itu tidak boleh orang mencela, kenapa Allah menciptakan iblis? Kalau tidak ada iblis, tidak ada setan, semua orang pasti taat. Bukannya Allah mencintai orang yang taat, kenapa tidak menciptakan orang muslim saja supaya beribadah kepada Allah saja? Maka hikmah di balik itu, dengan adanya kejelekan, ya, ujian, iblis, bala tentaranya orang kafir, supaya Allah menguji ya, siapa yang benar-benar beriman dan tidak barakatuh. Dalam keadaan Allah tahu, walaupun tanpa diuji orang tersebut. Maka kesyirikan apapun bentuknya, dengan apapun barakah fikum amalan itu adalah dari perkara yang remeh. Misalkan walaupun seekor lalat diberikan untuk sesuatu selain Allah dengan unsur takdim, ada unsur takdim ya, pengagungan kepada selain Allah walaupun hanya seekor lalat, maka itu merupakan kesyirikan. Atsaniyah yang kedua, annasyirka yujibu dukhulan nar. Kesyirikan mengharuskan seseorang masuk ke dalam neraka. Ini kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Namun kalau sebelum meninggal dia bertaubat, maka tidak mengapa. Ya, la yadur, tidak berbahaya. Selama dia berkafikum benar-benar taubat, dengan taubat nasuha, tidak mengulangi kesyirikannya. Wa anna tauhid yujibu dukhulal jannah, dan sebaliknya, tauhid mengharuskan seseorang masuk ke dalam surga. Dalam pelajaran sebelumnya, bagaimanapun amalan seseorang barakafikum, walaupun ya tidak sampai banyak amalannya, selama tidak terkotori, ternodai dengan kesyirikan dan kekufuran, meninggal di atas tauhid, walaupun membawa dosa yang banyak, pasti kalau Allah masukkan dia ke dalam neraka terlebih dahulu karena keadilannya, ya, maka pasti akan masuk ke dalam surga. Dan barakafikum, pasti masuk ke dalam surga walaupun misalkan Allah tidak masukkan dia ke dalam neraka dikarenakan dosanya tidak sampai ya menyebabkan terhapusnya amalannya, bukan syirik, bukan kufur, Allah ampuni ya di akhirat karena rahmatnya, maka dia masuk ke dalam surga karena barakafikum tauhid yang ada pada dirinya, dan ini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asalisah, faedah yang ketiga, annal insan qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirku alladhi yujibun nar. Bahwasanya seorang insan terkadang terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Ini yang tadi disebutkan di awal ya. Ilmu tauhid, ilmu akidah adalah fardu ain. Kalau ada orang masuk ke dalam perangkap kesyirikan, mati di atas kesyirikan, maka tidak ada udzur bagi dia untuk tidak tahu. Maka dia nanti di akhirat masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah itu adalah fardu ain. Kalau orang itu barakah fikum sadar akan pentingnya ilmu tauhid, ilmu akidah, maka barakah fikum dia akan senantiasa menjaga anak-anaknya, istrinya, keluarganya, barakah fikum dari bahayanya kesyirikan dan kekufuran. Ya. Bukan semata-mata dunia, bukan semata-mata yang penting bisa kerja, ya. Akan tetapi yang dipentingkan adalah keselamatan akidah, ya. Barakallahu. Terkadang ada orang itu masuk ke dalam kesyirikan, meninggal di atas kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu kesyirikan, tapi dia masuk ke dalam neraka, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti tadi. Ya, bisa jadi orang tersebut tidak tahu kalau itu syirik. Beda halnya kalau dia melakukan demikian namun dalam hatinya dia mengingkari. Ya, dia mengingkari. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ya, tentang orang yang mukroh, dipaksa. Kalau tidak melakukan kesyirikan kekufuran, dia dibunuh. Maka boleh bagi dia ketika itu, karena ini memang ancaman yang benar-benar ancaman nyawa, barakallahu fikum, maka dia melakukan kesyirikan kekufuran tersebut, namun hatinya tetap tenang dengan tauhid, mengingkari kalau itu adalah kesyirikan. Maka barakallahu fikum, seperti itu dia tidak masuk dalam ancaman ini. Oleh karena itu bahayanya bodoh tentang ilmu tauhid dan ilmu akidah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita mulai sekarang memperbanyak ya, mencari tahu ya, dari taklim-taklim kita, taklim ustaz-ustaz kita seluruh Indonesia tentang tauhid, atau artikel-artikel ya, apa itu syirik, bahayanya apa saja, barakallahu fikum, macam-macamnya ya. Barakallahu fikum. Ar-rabi'ah yang keempat, at-tahdzir minad dzubab atau at-tahdzir minad dzunub. Wa in kanat shaghiratan fil husban. Peringatan dari dosa-dosa yang ada, walaupun dosa tersebut kecil, ya, kecil dalam hitungan manusia, remeh, ya, barakallahu fikum. Mungkin orang menganggap kan lalat, beda kalau barakallahu fikum unta, sapi, kambing, ini hanya lalat atau nyamuk atau semut, maka bukan syirik, misalkan seperti itu. Maka ya, tidak boleh meremehkan dosa, barakallahu fikum. Oleh karena itu sahabat yang mulia Umar bin Khattab pernah mengatakan, janganlah kita meremehkan dosa, karena gunung yang besar itu berawal dari kerikil-kerikil yang kecil. Kerikil-kecil dikumpulkan menjadi gunung. Barakallahu fikum. Al-khamisah. Faedah yang kelima, anna hadzal rajul dakhalan nar bisababin lam yaqsudhu ibtida'an wa innama fa'alahu takhalluson min syarri ahli sonam. Bahwasanya laki-laki ini masuk ke dalam neraka dengan sebab di awal dia tidak memaksudkan, meniatkan untuk berbuat syirik. Ya, dia hanya melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk berlepas diri dari ya, kejelekan pemilik berhala tersebut. Jadi walaupun di awal dia tidak meniatkan untuk berbuat syirik, tapi ketika di tengah-tengah dia diminta, ya maka di situ ya kita diuji dan diingatkan. Jangan sampai hati kita ini mengagungkan. Orang tersebut masuk ke dalam neraka dikarenakan mengagungkan takzim. Dia berkafikum memberikan sesembahan di samping di hatinya mengagungkan. Berbeda kalau dalam hatinya dia mengingkari. Barakallahu fikum. As-sadisah yang keenam, annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar. Bahwasanya seorang muslim apabila dia berbuat kesyirikan, maka batal keislamannya dan dia akan masuk ke dalam neraka. Namun barakallahu fikum, ada sebagian dan banyak juga para tokoh-tokoh yang mengaku muslim, yang mengaku dai, mengatakan bahwasanya orang kalau sudah Islam, sudah muslim, tidak perlu mendalami tauhid karena dia sudah muslim, tidak akan batal keislamannya karena berhala itu hanya pada zaman dulu. Kesyirikan itu hanya ada pada zaman dulu. Kita minta-minta atau datang ke kuburan itu bukan minta-minta seperti orang zaman dulu. Ya, menyembah-nyembah kuburan. Kita hanya meminta syafaat. Kita tahu bahwasanya yang memberikan itu semua hanya Allah, tapi melalui dia. Ini kata mereka. Maka seperti ini barakatikum adalah ucapan yang jahil, yang jauh dari ilmu. Padahal Allah jelas dan tegas mengatakan dalam Al-Quran, yang mereka lakukan dengan meminta syafaat itu adalah kesyirikan. Ya, telah lewat pembahasannya beberapa kali. Kesyirikan. Ziarah boleh, tetapi kalau ziarah mengandung kesyirikan, maka terjatuh dan dianggap kesyirikan. Li'anna hadzal rajul kana musliman wa illa lam yaqul in wa illa lam yaqul dakhala an-nar fi dubab. Dan barakallahu fikum, laki-laki tadi adalah muslim yang batal keislamannya dan masuk ke dalam neraka dikarenakan laki-laki tersebut ya dulunya adalah muslim pada kisah tadi. Seandainya dia bukan muslim yang kemudian tidak batal keislamannya ya karena melakukan kesyirikan akhirnya batal, maka tidak mungkin Nabi mengatakan dia masuk ke dalam neraka dikarenakan seekor lalat. Asabi'ah yang ketujuh, annal mu'tabar amalul qalbi wa in sawura amalul jawarih wa qalla. Bahwasanya yang dianggap yang dinilai adalah amalan hati. Walaupun amalan anggota badan itu sedikit dan remeh, maka yang dianggap adalah amalan hati. Dia memberikan seekor lalat sebagai persembahannya. Remeh. Tetapi pada hatinya dia mengagungkan berhala tadi. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Beda halnya kalau dia berkafikum mukroh. Memang dipaksa. Namun dalam hatinya dia mengingkari. Barakafikum. Dan dia merasa tentram. Merasa yakin bahwasanya yang benar hanya Allah saja. Maka dia tidak masuk ke dalam neraka. Sebagaimana barakafikum? Sebagian para sahabat ya yang dipaksa untuk berbuat kesyirikan. Namun tatmainnul qulub alal iman. Hatinya masih tetap dalam keimanan. Maka dia dimaafkan. Ats-tsaminah. Anna dzabha ibadatun wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Bahwasanya menyembelih merupakan ibadah. Dan memalingkan sesembelihan untuk selain Allah adalah syirik besar. Syirik besar, na'udzubillah min dzalik. At-tasi'ah. Yang kesembilan, fadlut tauhid wa azimu samaratihi. Keutamaan tauhid dan betapa agungnya buah tauhid. Tauhid barakallahu fikum, keutamaannya ya menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan masuk ke dalam surga walaupun amalannya sedikit. Yang penting tidak dinodai oleh kesyirikan dan kekufuran. Tauhid juga berkafikum ya bisa mendatangkan keberkahan dan lain-lain. Dan yang terakhir yang ke-10 al-ashirah. Fadilatus sabri alal haq. Keutamaan bersabar di atas kebenaran. Terkadang kesabaran itu mengharuskan nyawa seseorang hilang. Mengharuskan hartanya ludes. Terkadang mengharuskan berpisah dengan orang yang dicintainya. Menuntut ilmu, seorang anak dipondokkan berpisah dengan orang tua dalam waktu yang lama. Ya. Maka barakallahu fikum, dengan kesabaran ya di balik itu semua banyak keutamaannya. Dan senjata yang paling kuat bagi seorang muslim adalah keikhlasan dan kesabaran. Ya. Keikhlasan dan kesabaran. Barakallahu fikum. Apalagi kesabaran di akhir zaman, kata Nabi, itu 50 kali lipat. Ya, pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Bagaikan pemegang bara api di akhir zaman. Ya, dikarenakan banyak orang yang sudah menjauhi bimbingan Nabi, dan orang yang berpegang dengan bimbingan Nabi dianggap barakahikum nyeleneh. Coba sekarang masuk kantor, celananya ngepret biasa, tapi masuk kantor celana lebar cingkrang atau sarungan diketawain. Coba sekarang, ya, berjubah, ya, barakahikum. Ini contoh kecil, contoh kecil. Belum lagi keyakinan-keyakinan kita, barakahikum. Tayyib, maka kesabaran ini, ya, adalah suatu yang harus dipertahankan. Tayyib, wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.